Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانُ فِي الدِّينِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, yang mana tidak ada satu kenikmatan pun kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, hafizakumullahu jami'an. Mungkin sebelum kita berbicara pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan udzur saya, di mana tidak sepantasnya saya seorang yang istilahnya ya cuman saya kok ngomong di hadapan antum-antum semua itu yang tidak pas, cuman orang Jogja dan juga ya tuwailib aja tidak, tuwailibul ilm saja tidak. Adapun antum alhamdulillah tiap hari ngaji sama masyayikh, tiap hari ngaji sama masyayikh kibar. Tapi mungkin malam ini mimbab ad-dinun nasihah, mimbab firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, saling nasihat menasihati tentang kesabaran, saling nasihat menasihati tentang apa itu al-haq. Maknanya kata-kata saling itu bukan berarti salah satunya lebih, itu enggak. Yang namanya saling itu sama ya, ini sama ini saling sama kedudukannya. Bahkan semestinya tentunya dan sudah pasti kedudukan antum jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak ilmunya dibanding kita. Karena kita di Indonesia, sementara antum di sini belajar sama masyaikh di negeri yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Barakallahu fikum. Sehingga apabila dalam penyampaian kita nanti mungkin banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, afu minkum, dan tolong untuk juga ditegur dan diingatkan. Ikhwanu fiddin hafizakumullahu jami'an, gimana sebagaimana yang diminta oleh teman untuk menyampaikan tentang sebagai seorang pekerja yang baik, sebagai seorang pekerja yang baik, ini adalah perkara yang sangat istilahnya dibutuhkan oleh semua pihak, karena pada hakikatnya semua kita adalah pekerja. Tidak ada di antara kita kecuali dia adalah pekerja. Artinya orang yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya amanah. Yang namanya amanah itu biddul khianah. Amanah itu kebalikan daripada khianat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang amanah ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha fa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi dan juga gunung-gunung, artinya makhluk-makhluk yang sangat amat kuatnya, akan tetapi mereka enggan untuk memikul amanah tersebut, khawatir tidak mampu untuk mengembannya. Akhirnya fahamalah al-insan, amanah tadi dipikul oleh manusia, sehingga yang namanya manusia itu zuluman jahula. Zulum, banyak melakukan kezuliman-kezuliman, jahul dan juga kebodohan. Dimana yang namanya amanah yang disebutkan dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa al-amanah ta'umu jami'al wadha'if ad-din. Amanah ini mengenai seluruh bagian-bagian agama, sehingga semua yang ada keterkaitannya dengan agama, maka itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan untuk kita selaku manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga yang namanya termasuk dari bentuk amanah adalah tablighuddin, penyampaian agama, ini juga amanah. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama yatini khabarus sama subahan wa masaa. Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan yang ada di langit. Datang kepadaku khabar dari langit, sobahan wa masa'a, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Sehingga yang namanya penyampaian din, penyampaian agama, ini juga salah satu dari bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada manusia. Sehingga amanah ini dipegang oleh para anbiya, dipegang oleh para ulama dan juga orang-orang yang setelahnya dan setelahnya, murid-murid ulama dan yang setelahnya dan yang setelahnya. Dan juga kullu ma ataqallahu min ni'matin fa ya amanatun semua perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, maka itu adalah amanah yang yajibu hifduha, yang wajib untuk kita menjaganya. Wasti'maluha ibku ma'aradallah, dan mempergunakannya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semua yang Allah ta'ala berikan kepada kita, apakah itu berupa basar, penglihatan, inilah amanah pemberian Allah azza wa jal yang masing-masing kita akan ditanya di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah tentang penggunaan mata ini. Demikian pula telinga, demikian pula fuad, hati kita, semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula yang namanya mal, harta, itu juga amanah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, bal malu wal banuna illal wada'i, fala budda yawman an turaddal wada'i. Yang namanya harta dan anak-anak itu adalah titipan yang satu saat nanti akan diambil oleh yang menitipkannya. Sehingga yang namanya salah satu dari menjaga amanah adalah menjaga semua yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Allah titip kepada kita harta, Allah titip kepada kita pendengaran, Allah titip kepada kita mata, Allah titip kepada kita lisan. Semuanya itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula termasuk dari menjaga amanah adalah menjaga kehormatan, agar tidak terjatuh dalam perbuatan fahisyah dan yang semacamnya. Termasuk dari amanah adalah anak. Termasuk dari yang wajib juga untuk kita jaga adalah amanah istri yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian, masing-masing kita adalah pemimpin yang akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang amanah yang dipikulkan Allah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk daripada amanah adalah al-amal alladhi tuwakkalu bihi, pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita itu juga amanah. Wa tadyi'uhu khiyanah, dan menyia-nyiakannya itu berarti dia telah berbuat khianat. Seorang diberi amanah sebuah pekerjaan, kemudian dia menyia-nyiakan pekerjaan tersebut, maka berarti dia telah berbuat khianat. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk amanah yang barang siapa menyia-nyiakannya, berarti dia telah berkhianat. Di mana di awal dia sudah mengadakan perjanjian secara tertulis maupun lisan dan sudah disetujui, maka jika ia menyelisih dari persetujuan yang telah dia teken, yang telah dia setujui, maka berarti dia telah menyia-nyiakan amanah yang semestinya itu tidak dilakukan oleh seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila disia-siakan amanah, maka tunggulah akan datangnya hari kiamat. Salah satu dari perkara yang merupakan tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat, ketika amanah sudah disia-siakan, maka ini adalah alamat kejelekan. Bukan maknanya kemudian seseorang boleh menyia-nyiakan amanah, akan tetapi perkara jelek yang semestinya seorang muslim untuk menjauhinya. Ikhwanu fiddin, hafizakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anfal, memerintahkan kita untuk menjaga amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk kita tunaikan. Sehingga dalam ayat ini jelas sekali perintah untuk kita itu menjaga amanah dan tidak menyia-nyiakan. Adapun yang ada dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipikulkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, dalam keadaan kalian ngerti. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa innallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya ada pahala yang agung. Ikhwan fiddin, hafizakumullahu jami'an. Dalam ayat tadi ditafsirkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya amanah dalam ayat tersebut itu umum. Amanah yang Allah ta'ala wajibkan kepada manusia, baik amanah yang hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung ataupun amanah yang hubungannya terhadap sesama manusia, amanah yang hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diamanai untuk sholat, diamanai untuk puasa, dan diamanai untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga Yang kedua adalah amanah yang hubungannya dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apakah itu bentuknya saling menitipkan? Apakah itu bentuknya saling menjaga rahasia dan yang lain-lainnya? Dari bentuk-bentuk amanah yang antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa al-a'mal allati u'tumina 'alaiha al-'ibad, yang dimaksud dalam ayat tadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepada al-ibad, yaitu hamba-hamba Allah. Jadi semua kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua kita, terlebih-lebih para pekerja, mereka memiliki beban, memiliki amanah yang semestinya untuk ditunaikannya. Sehingga ikhwan fiddin hafidhakumullahu jami'an, ketika seorang memang sudah menjalin hubungan atau kontrak kerja atau yang semacamnya, ya berarti dia sudah siap untuk mengemban amanah tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu dari kriteria seorang pekerja yang baik sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika sehabis menolong putrinya Su'aib yang mengembalakan binatang ternaknya, karena di sana banyak dari kalangan kaum laki-laki, sehingga dua putrinya Su'aib ini malu untuk maju meminumkan binatang-binatang ternaknya. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminumkan binatang-binatang ternak mereka. Sehabis itu kemudian putrinya Su'aib ini ngomong kepada abinya, ngomong kepada bapaknya, faja'atu ihdahuma tamsi 'ala istihya, qalat abi yad'uka yajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah satu dari perempuan anaknya Su'aib tadi datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan malu-malu, seraya berkata, sesungguhnya bapakku mengundangmu untuk membalas, untuk memberi upah atas karena engkau telah meminumkan binatang ternak-ternak kami. Kemudian di akhir ayat tersebut, qalat ihdahuma, berkata salah seorang dari perempuan anaknya Nabi Su'aib alaihissalam, ya abatis tu'jirhu inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Wahai bapakku, jadikanlah dia sebagai pekerja kita, karena sesungguhnya sebaik-baik pekerja adalah al-qawi, yang memiliki kekuatan, al-amin, dan juga bisa dipercaya. Ini sehingga dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebaik-baik pekerja adalah orang yang memang kuat, punya kemampuan sesuai dengan yang dibidanginya, al-amin, dan juga dipercaya. Ketika disuruh melakukan sesuatu itu dijalankan sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum, yang kemudian pada akhirnya Nabi Su'aib alaihissalam menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang dari putrinya tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga mungkin perkara yang penting, bahwa di antara perkara yang semestinya diketahui bagi para pekerja dan kita semua untuk menjadi seorang pekerja yang baik, pertama kali yang harus diperhatikan adalah niat. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah niat masing-masing kita. Apalagi antum semua pertanyakannya atau mayoritasnya adalah melakukan pekerjaan yang sangat amat mulia. Bangun masjid, membangun apa kepenting apa untuk kepentingan umum, ini adalah amalan-amalan yang sangat mulia. Sehingga dengan niat yang baik lillahi azza wa jal, maka sudah dapat duit, dan juga insya Allah dengan niat yang baik akan teranggap ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita ingatkan adalah ikhlasu lillahi azza wa jal. Di ketika hendak memulai beraktivitas, melakukan pekerjaan yang hendak dilakukannya, pertama kali yang diniatkan adalah ikhlasu lillahi azza wa jal. Diawali dengan mau bekerja, sudah keluar dari sakannya, dari kamarnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mulai pekerjaannya dengan menyebutkan bismillah, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala pertama menolong apa yang kita hendak lakukan. Karena ba dalam bismillah itu maknanya ba al-isti'anah. Sehingga dengan baca bismillah itu maknanya dia beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditolong dalam kita melakukan pekerjaan. Dan juga dengan kita membaca bismillah, harapannya kita ingat bahwa dengan menyebut asma Allah ini, bahwa pekerjaan yang hendak kita lakukan ini lillahi azza wa jal. Setelah mengingat bahwa apa yang hendak kita lakukan ini adalah karena pertolongan Allah, karena kita itu manusia biasa, tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ditolong Allah, kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisanya cuma merencanakan, mengagendakan, akan tetapi keputusan ada di tangan Allah. Takdir yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak-banyaklah untuk kita bersandar kepada Allah. Laisa biquwatina wa laisa bisaja'atina wa laisa biiradatina, tapi benar-benar semua itu karena amrun aradahullah, memang itu kehendak Allah. Dan juga di setiap kita melakukan amalan itu semestinya senantiasa bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan sampai cuman sebatas mengerahkan, sebatas mengutamakan kemampuan dan kekuatan semata. Akan tapi coba ingat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah. La taqilni ala nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepadaku sekalipun cuma sekejap mata saja. Apapun yang kita lakukan, ini jangan apa terlepas dari permohonan pertolongan kepada Allah. Senantiasa kita bersandar kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah. Ini yang semestinya kita senantiasa untuk ingat dan kita ingat. Dan juga yang namanya niat itu hendaknya senantiasa mengiringi kita. Yang namanya niat hendaknya senantiasa mengiringi kita qoblal amal, syurufil amal. Ketika hendak mulai bekerja, kita niatkan ikhlasillahi ta'ala, jauhi perkara-perkara yang akan mengurangi amalan yang hendak kita lakukan ini. Apakah itu yang namanya riya, apakah itu yang namanya sum'ah, atau perkara-perkara yang lain, dan juga perkara-perkara yang akan menjadikan batalnya amalan yang kita lakukan. Ini sebelum kita mulai kerja, niat yang baik dulu. Luruskan niatmu. Jauhi pendorong-pendorong yang bisa merusak dari niat kita. Kemudian yang kedua, di ketika pas kita melakukan aktivitas amalan itu, hendaknya senantiasa tetap mengingat bahwa kita ini tidak semata-mata kerja, tapi ini adalah ibadah. Dengan bekerja ini, harapannya saya dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa harapannya bisa memberi nafkah anak dan istri, harapannya bisa melakukan peribadatan lebih sempurna lagi dengan pekerjaan ini dan seterusnya. Ini senantiasa diingat, karena banyak perkara itu putus di tengah jalan. Kenapa? Karena niat yang rusak. Banyak perkara itu putus di tengah jalan karena niat yang salah, niat yang keliru. Demikian pula yang ketiga, ketika amalan itu sudah rampung, untuk senantiasa kita menjaga agar jangan sampai amalan tadi hilang pahalanya dengan kita tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, membatalkan amalan-amalan kalian dengan cara menyebut-nyebutkannya, dengan cara menyakiti hatinya, atau pula dengan cara yang kedua, apakah itu dengan cara menyombongkan diri ataupun ujub. Wah, ini kalau enggak saya ngerjakan enggak akan jadi. Wah, ini kalau enggak saya melakukan enggak akan bisa. Namanya ujub yang akan membatalkan amalan. Sombong, ujub, kibir, ini yang akan membatalkan amalan yang telah kita lakukan. Sehingga semestinya itu dijauhi. Barakallahu fikum. Kemudian yang setelahnya, agar apa kita menjadi seorang pekerja yang baik adalah dengan senantiasa memperhatikan, atau dengan bahasa Arabnya al-itqan. Itqan dengan apa yang hendak kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutkinahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila salah seorang di antara kalian melakukan satu amalan itu dengan it'an. It'an itu ya sungguh-sungguh, ya dilakukan dengan apa, sportif, disiplin, dan yang semakna dengan itu. Benar-benar mungkin dilakukan dengan sebagus mungkin. Ini amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang bukan bidangnya, kalau memang bukan bagiannya, ya nggak usah dilakoni. Daripada nanti malah salah, sehingga akhirnya malah merepotkan yang lainnya. Demikian pula perkara yang lain, agar seorang pekerja itu menjadi seorang pekerja yang baik, hendaknya dia senantiasa mentaati pimpinannya, taat, tunduk kepada pimpinan yang di atasnya. Ini yang akan menjadikan bagusnya roda pekerjaan di sebuah perusahaan, ketika masing-masing bawahan itu pada tunduk dan taat pada pimpinannya, sehingga perusahaan itu akan berjalan dengan baik, mulus, ketika masing-masingnya pada tunduk dan taat sama pimpinannya. Yang mana tentunya ketaatan kita kepada pimpinan tersebut fi ghairi ma'siyatillah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga perkara yang penting yang akan menjadikan seorang itu menjadi pekerja yang baik, dengan ia tunduk dan taat kepada pimpinan. Hanya di sini dalil yang menunjukkan keharusan untuk seorang itu tunduk dan taat kepada pimpinan. Yang setelahnya, yaltazim biqawaninil amal. Ia ini senantiasa taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan ini. Jadi kalau mau menjadi pekerja yang baik, mestinya untuk ia taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan, yang tentunya semua itu sebagaimana dalam hadis tadi, selama peraturan tersebut tidak melanggar syariat. Adapun ketika peraturan tadi melanggar syariat, ya tentunya kita tidak mentaatinya. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, dengan seseorang tetap selama bekerja itu menjaga akhlakul karimah, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Karena terkadang di tengah-tengah sibuknya beraktivitas, bekerja dan seterusnya, capek, kepanasan, itu akhlak itu jadi hilang. Ininya apa, gampang muntap, ngomongnya terkadang ya sak karepe. Kenapa? Ya karena sudah itu tadi, masing-masingnya sudah tidak menjaga akhlak. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling sempurna, yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Sehingga semestinya hal ini senantiasa kita jaga. Jangan sampai karena kita pas kerja itu tidak ada hubungannya dengan akhlak. Karena kita sedang beraktivitas, sehingga terlepas dari yang namanya akhlak yang mulia. yang namanya akhlak mulia itu adalah manhaj kita. Manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak budi pekerti yang bagus. Bu'ithu liutammima min makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu manhajnya seorang muslim. Berbudi pekerti, berakhlak yang baik. Sehingga ketika seorang pekerja kok tidak berakhlak dan tidak berbudi pekerti yang baik, ya dia bukan pekerja yang baik. Dia akan mungkin banyak musuhnya, dia akan mungkin tidak disenangi temannya. Yang mana hal-hal yang demikian ini terkadang kita lupa. Yang namanya akhlak yang baik dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah kaful adza, badlun nada, wa talaqatul wajh. Akhlak dan budi pekerti yang baik itu adalah kaful adza. Jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain dengan lisan kita. Jangan ganggu orang lain dengan tangan kita. Jangan ganggu orang lain dengan harta kita. Ini. Kaful adza. Jangan ganggu orang lain. Yang kedua, badlun nada. Mencurahkan apa yang kita miliki untuk kebaikan sesamanya. Ketika memang punya kelebihan, kemudian pengen bantu temannya yang sakit, pengen membantu temannya yang membutuhkan, ini sangat diutamakan dalam Islam. Badlun nada, dicurahkan semua yang dimilikinya. Kita punya lisan, kita gunakan lisan ini untuk kebaikan sesama kita. Kita punya harta, kita gunakan harta kita untuk kebaikan sesamanya. Kita punya tangan, kita gunakan tangan kita ini untuk kebaikan sesama kita. Yang ketiga adalah talaqatul wajh. Menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan teman-temannya. Sehingga senang ketika ketemu dengan sesama pekerja, senang, gembira, menampakkan wajah yang berseri-seri. Sehingga apa, pekerja itu tidak terlalu memberatkan ketika temannya jumpa dan menampakkan wajah yang menyenangkan. Berbeda ketika sudah kerjaannya capek, temannya cemberut, merengut, ini tambah semakin capek lagi. Sehingga akhlakul karimah, berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, ini adalah perkara yang dituntut bagi seorang pekerja. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara perkara yang menjadikan seorang itu menjadi pekerja yang baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'tazanna. Ihris, semangat kalbu dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk keduniaanmu maupun bermanfaat untuk akhiratmu. Wala ta'jazanna, dan jangan males-malesan, jangan loyo. Ini. Wasta'in billah. Dan senantiasa hendaknya kita ingat untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Ini. Agar menjadi seorang pekerja yang baik, ya semangat. Sehingga nyenengke atasan, nyenengke pimpinan. Tapi ingat yang awal tadi, bahwa kita bekerja diawali dengan niat lillahi azza wa jal, karena inilah pekerjaan yang mulia, karena pekerjaan yang sangat agung nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah semangat bekerja, kemudian diiringi dengan ikhlas lillahi azza wa jal, kemudian senantiasa apa itu mohon pertolongan kepada Allah, wasta'in billah, maka insya Allah dengan perkara-perkara ini dia akan menjadi pekerja yang baik. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup pintu gua dengan batu, mereka tidak bisa keluar kecuali dengan bertawassul dengan amalan-amalan baik mereka. Yang intinya dari amalan-amalan tadi adalah masing-masingnya pada menjaga amanah. Yang pertama menjaga amanah berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Dia tidak mau mendahului minum susu sebelum kedua orang tuanya minum terlebih dahulu. Ini adalah amanah, dijaga betul-betul. Kemudian yang kedua adalah amanah dalam ia menjaga kehormatannya. Ketika dikatakan oleh wanita itu la tafudul khatam illa bihaqqiha, kemudian ia tinggalkan wanita tersebut dan uang emas yang telah ditaruhnya. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatan, amanah berupa kehormatan. Kemudian yang ketiga, dia adalah menjaga amanah berupa titipan. Pekerja yang dia tidak ambil upahnya, kemudian gajinya tadi dibelikan binatang ternak, akhirnya menjadi beranak pinak. Banyak sekali dari apa unta, banyak sekali dari kambing-kambing, kemudian semuanya dikasihkan. Ini adalah salah satu dari penjagaan amanah, yang dari sebab menjaga amanah dan amanah tadi, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dengannya pintu gua, yang kemudian mereka keluar dengan selamat. Ikhwan fiddin, hafidhakumullahu jami'an. Dan juga perkara yang lain yang akan menjadikan apa itu pekerja yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan yang ada di antara keduanya itu perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka pekerja yang baik, dia menjauhi perkara ini. Ketika memang hati kita enggak srek, ini kok begini, nanti kira-kira kalau pimpinan tahu masalah ini, jadi apa, marah apa tidak. Maka semestinya untuk masing-masing kita tahu kira-kira itu perkara syubhat atau tidak. Jangan sampai sudah tahu, sudah ngerti kalau itu jelas-jelas syubhat, tapi kok ya isih dilakoni, masih juga dijalani, maka dia bukan pekerja yang baik. Apakah kalian tidak kasihan di ketika bekerja kemudian mendapatkan harta yang syubhat. Kemudian harta yang syubhat tadi kita suapkan kepada buah hati kita, anak kita yang masih murni, yang masih putih, bersih. Tapi karena bapaknya bekerja yang demikian ini, akhirnya anak yang demikian ini katup. Kasihan, apa enggak kasihan? Ketika kita menyuapi buah hati kita yang masih putih, bersih, suci dengan makanan yang kehalalannya dipertanyakan. Jadi, jangan sampai untuk kita mendekati perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang setelahnya adalah tentang tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan. Karena terkadang ketika sudah apa itu bekerja, sudah pada egois masing-masing, padahal semestinya seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bagikan satu bangunan yang saling menguatkan. Apalagi antum berada di negeri orang yang jauh dari handitulan, semestinya hubungan kekerabatan sesama iman sama orang-orang Islam itu lebih diperkuat lagi. Jangan sampai saling menyuekkan, jangan sampai egois. Ini perkara yang tidak semestinya antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang juga kita ingatkan untuk agar menjadi pekerja yang baik, saling tafahum, saling memahami kata keadaan temannya, saling tanazul, ngalah. Karena kalau kita lihat bagaimana sebagian mereka yang tidak mau ngalah, maunya ribut, ya sudah, dengan kita ngalah, insya Allah kebaikan, tentunya ngalah yang pada tempatnya yang kita maksudkan. Jadi saling tafahum, memahami keadaan sesama temannya, saling tanazul, pada saling ngalah, kemudian saling memberikan udur, dan juga berupaya untuk tetap menjaga persatuan di atas keimanan. Ikhwanu fiddin, hafizakumullah. Perkara yang terakhir yang kita ingatkan, bahwa di ketika masing-masing kita mengingat akan dimintai tanggung jawab di akhirat, maka semua perkara akan dijalani dengan baik. Di ketika masing-masing kita mengingat bahwa kita semua mas'ulun amam Allah, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan, maka tentunya hal yang demikian ini akan membuat kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu siapa-siapa yang mungkin apa itu korupsi waktu misalnya, siapa-siapa yang memang malas-malasan kerja, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, sehingga cukup pengawas kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai modal untuk kita bekerja dengan baik, bahwa kita akan ditanya di hadapan Allah. Sekalipun mungkin tidak ada pengawas, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bumi yang kita injak itu yang akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak ini besok akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di atasnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari pengawasan Allah. Tidak akan satu perkara pun yang apa itu tidak ada perkaranya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak ini yang akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan di atasnya. Sehingga semestinya hal yang demikian ini menjadikan kita itu semakin merasa terawasi, muraqabatillah, merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perkara-perkara tersebutlah yang akan menjadikan seorang itu menjadi pekerja yang baik. Dan juga yang kita ingatkan juga bahwa jangan sampai seseorang itu dalam melakukan satu perkara atau satu kewajiban mengalahkan perkara yang lebih wajib. Jadi jangan sampai ketika melakukan satu kewajiban dengan mengalahkan, dengan mengorbankan hal yang lebih wajib. Semestinya seorang muslim memperhatikan perkara ini. Karena melakukan perkara sunnah, akhirnya yang wajib dilalaikan. Karena melakukan perkara yang sifatnya mubah, akhirnya yang sunnah dilalaikan. Jadi semestinya masing-masing kita memahami perkara ini. Jangan sampai hanya gara-gara melakukan satu amalan yang itu sifatnya apa itu sunnah, kemudian menggugurkan yang wajib, yang mana perkara termasuk salah satu dari gangguan daripada syaitan adalah seseorang menyibukkan diri dengan yang mafdul, kemudian meninggalkan yang lebih afdol. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mafdul, yang tingkat keutamaannya itu rendah, dia semangat badannya, dan dia tinggalkan perkara-perkara yang lebih bagus, yang lebih utama, yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ini mungkin beberapa perkara yang bisa kita sampaikan, yang tentunya sebagaimana yang kita ucapkan di depan, banyak sekali kekeliruan, kesalahannya. Abu Mingkum. Dan juga kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini juga ada Ustaz Adib, ada Ustaz Higa, ada Ustaz Abdullah. Ini biasanya rampungnya jam 9. Oh, ya mungkin besok di hari yang lain karena beliau masih di sini, insya Allah. Moga-moga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tanya apa mana?